berada di dalam kesantaian, kelonggaran, sehingga banyak manusia yang mereka lebih mengutamakan untuk bersantai, bahkan tidur-tiduran, dan mereka tidak tahu bahwasannya kenikmatan yang sebenarnya adalah ketika kita mempersiapkan masa tua dengan bekerja keras di masa muda. Belajar di masa muda untuk mempersiapkan hari tua. Karena di masa muda ini tenaga kita masih besar. Waktu yang Allah SWT berikan kepada pemuda itu sangat banyak, berbeda dengan orang yang sudah berkeluarga, yang mana rata-rata orang berkeluarga itu sudah disibukkan dengan banyak hal, sehingga mereka tidak bisa lagi fokus untuk belajar. Bahkan ketika mereka belajar pun, mereka tidak bisa menyerap ilmu dengan baik, karena pikiran mereka sudah terpecah, fokus mereka terpecah. Mereka memikirkan nafkah keluarganya, memikirkan agenda dengan keluarganya. Ketika sudah memiliki keturunan, urusan-urusan anaknya juga ikut berpartisipasi dalam mempartisi pikirannya, ya, membagi-bagi pikirannya. Sehingga orang yang mau berpikir seharusnya dia memaksimalkan masa mudanya untuk belajar. Orang yang tidak memaksimalkan masa mudanya untuk belajar, yang akan dia rasakan nanti hanya penyesalan. Kenapa dahulu di waktu muda tidak belajar? Dan penyesalan itu baik. Yang tidak baik adalah orang yang sama sekali tidak bisa merasakan penyesalan, sehingga awal kebaikan pun tidak ada karena tidak pernah menyesal. Maka alhamdulillah, di masa muda antum dapat kesempatan belajar ilmu nahwu. Karena ilmu ini jika dipelajari oleh orang tua, saya rasa sangat sulit, karena butuh kesegaran berpikir, kecerdasan, dan juga ingatan yang kuat. Ingatan yang lemah tidak bisa mendukung untuk belajar ilmu nahwu. Karena di dalam ilmu nahwu antum bukan hanya menghafal, tapi antum harus menggabungkan antara kaidah-kaidah yang sudah antum hafal, kemudian menggunakannya, ya, difungsikan untuk membaca. Dan membaca tulisan Arab itu tidak semudah membaca tulisan yang lain. Kadang-kadang ada satu kata ketika salah harakatnya, maka maknanya berubah sangat jauh. Maka di sini perlu kecermatan, ya, ketika kita membaca bahasa Arab. Baik. Ini mukaddimah untuk mengingatkan agar kita terus bersemangat untuk belajar ilmu nahwu ini. Dan kita sudah sampai pada bait yang ke-23, di mana Al-Imam Ibnu Malik mengatakan warraf'a wan nasbaj 'ala al-i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima farfa' bi dhammin wansiban fathan wa jur kasran ka dhikrullahi 'abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghayru ma dhukir yanubu nahwu ja'a khubani namir qala والرفع والنصب على الإعراب لاسم وفعل له لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجازما فارفع بالضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر هنا ذكر المصنف أن الإعراب قسمان الإعراب قسمان ما هو الإعراب؟ apa itu إعراب؟ إعراب itu istilah dan apa itu istilah? Sebagian orang tidak paham makna istilah istilah adalah ittifaq qaum istilah adalah kesepakatan suatu kaum untuk menggunakan kata tertentu dengan makna tertentu. Jadi kalau satu orang yang menggunakan kata tertentu dengan makna dia yang dia pahami sendiri itu bukan istilah namanya, karena orang lain tidak paham. Ya, istilah adalah kata yang digunakan oleh sekelompok orang dan mereka memiliki pemahaman yang sama. Ini namanya istilah. Maka yang akan kita bicarakan di sini adalah al-i'rab. Al-i'rab punya arti secara bahasa. Arti i'rab secara bahasa adalah al-idhar amma fid dhamir. Menampakkan apa yang ada di dalam hati. Kalau orang mengatakan a'rabtu amma fi dhamiri, saya mengi'rab apa yang ada di dalam hati saya, maknanya adalah saya mengungkapkan apa yang ada di dalam hati saya. Jadi i'rab artinya mengungkap secara bahasa. Nah, secara istilah, istilah ini istilah siapa yang dimaksud? Kan tadi istilah kita katakan ittifaq, kesepakatan suatu kaum. Di sini yang dimaksud adalah istilah para ahli nahwu. Jadi mereka bersepakat, sama-sama paham bahwasannya i'rab maknanya adalah mengungkapkan tentang perubahan harakat. Ya, contoh kata kitabun. Nah, perubahan harakat yang terjadi pada kata kitabun, kemudian kitaban, kemudian kitabin. Nah, untuk mengungkap perubahan ini menjadi dhamma, menjadi fathah, fathah menjadi kasrah, ya, maka disebutlah kata i'rab. Apa itu i'rab? Jadi i'rab adalah mengungkap tentang perubahan harakat akhir sebuah kata, baik kata tersebut berupa isim ataupun fi'il. Nah, perubahan kata yang tanda aslinya adalah dhamma disebut dengan istilah raf'. Isim ini, isim yang i'rabnya raf' disebut dengan istilah ismun marfu'. Perubahan akhir kata yang tanda aslinya adalah fathah disebut dengan istilah nasb. Nasbun. Isim yang i'rabnya nasbun disebut dengan istilah ismun mansub. Perubahan harakat akhir kata yang tandanya kasrah namanya apa? Jar atau khafd. Khafdun. Ya. Ini maknanya sama. Nah, kata yang memiliki i'rab jar disebut dengan, kalau isim berarti ismun majrur. Ada satu lagi yang khusus dimiliki oleh fi'il, yaitu jazm. Jazm adalah perubahan tanda akhir kata menggunakan sukun. Namanya jazm, jazmun. Fi'il yang memiliki i'rab jazm disebut dengan istilah fi'lun majzum. Sampai di sini paham? Ini sebelum kita bagi-bagi, ana ingin antum paham dulu makna-makna dari istilah-istilah ini. Karena ini istilah enggak semua orang paham. Yang paham cuma siapa? Siapa? Ahli nahwu. Nah, kalau istilah dipahami oleh sebagian orang, ya, maka istilah tersebut resmi disebut sebagai istilah. Tapi kalau yang paham cuma satu orang, namanya bukan istilah. Ya. Paham di sini ya? Baik. Jadi perubahan akhir kata yang tanda aslinya dhammah namanya rafa. Perubahan akhir kata yang tanda aslinya fathah adalah nasab. Perubahan akhir kata yang tanda aslinya kasrah adalah jar atau khafd. Perubahan akhir kata yang tanda aslinya sukun adalah jazm. Isim yang rafa' namanya isim marfu'. Isim yang punya nasab namanya isim mansub. Isim yang punya jar atau khafd namanya majrur atau makhfud. Fi'il yang punya jazm namanya fi'il majzum. Nah, sekarang dibagi dua oleh Ibnu Malik. Ini mau ditulis? Silakan yang mau nulis. Kalau enggak ada, anak langsung hapus. Ada yang nulis? Sudah? Baik, tamam ya. Nanti yang belum nulis bisa lihat ke temannya. Nah, di sini Ibnu Malik membagi i'rab itu menjadi dua. Yang pertama ya, al-i'rab al-mushtarak baina al-ismi wal fi'li. Yang kedua al-i'rab al-khas, khas lil ismi dan khas lil fi'li. Beliau mengatakan wal raf'a wal nasba ij'ala al-i'raba lismin wa fi'lin. Beliau mengatakan rafa' wa nasab, jadikanlah keduanya i'rab lismin wa fi'lin. Jadi isim dan fi'il dua-duanya ada yang marfu', ada yang mansub. Jadi ketika rafa' bisa masuk kepada isim dan fi'il, nasab bisa masuk kepada isim dan fi'il, maka disebut dengan istilah mushtarak. Apa mushtarak? Bersama, i'rab bersama, ya, gabung, bisa bergabung dengan isim, bisa bergabung dengan fi'il. Sedangkan yang satunya namanya i'rab khusus. Beliau mengatakan Wal ismu, sedangkan isim qad khussisa bil jarri. Jar dikhususkan untuk isim. Kama sebagaimana qad khususal fi'lu bi an yan jazima. Sebagaimana fi'il dikhususkan dengan i'rab jazm. Ya, i'rab jazm ini khusus untuk fi'il. Sehingga kalau kita jumlahkan masing-masing dari isim dan fi'il memiliki berapa i'rab? Maka dua, apa? Jar dan jazm. Pintar ya. Tiga, isim punya tiga, fi'il punya tiga. Ya. Gimana maksudnya tiga? Kalau kita jumlahkan, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Kalau kita jumlahkan, maka masing-masing dari kata isim dan fi'il memiliki berapa i'rab? Empat? Masing-masing. Ya Allah, ini bukan istilah, ini bahasa. Jadi gak perlu antum pahami komunitas ana ya. Masing-masing dari isim dan fi'il memiliki tiga i'rab. Dua mustarab, satu khusus. Paham? Isim punya rafa dan nasab ditambah jar. Makanya ketika kita kemarin membahas tanda-tanda isim, apa kata Ibnu Malik? Bil jarri wan nida wa al wa musnadin lil ismi tam wa tan bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tam izun hasal. Nah, jar ini disebut sebagai tanda khusus isim karena memang dia i'rab khusus untuk isim. Ya. Jadi isim memiliki tiga i'rab. Dua gabung dengan fi'il, satu khusus untuk isim. Demikian pula fi'il punya tiga i'rab. Dua bergabung dengan isim, satu khusus untuk fi'il. Jadi i'rab isim ada tiga, rafa', nasab, jar. I'rab fi'il ada tiga juga, rafa', nasab dan jazm. Jadi jangan sampai nanti antum ada yang mengatakan isim majzum, fi'il majrur, ya. Ini namanya apa? Khata, salah. Paham sampai di sini? Tayyib. Kita baca baitnya yang nomor 23. Warraf'a wal nasbat 'alan i'raba. Warraf'a wal nasbat 'alan i'raba. Bismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Warraf'a wal nasbat 'alan i'raba. بسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. Nah, ini keterangan dari dua bait tadi ya. Sekarang beliau mengatakan apa? Warfa bidhammin wansiban fathan wajur bil kasri ya, beliau mengatakan warfa bi dhamm, rafa tandanya dengan dhammah, wansiban fathan kalau nasab menggunakan fathah, wajur kasran ya. Sedangkan majrur menggunakan kasrah. Ini paham ya maksudnya ini ya? Garis kalau di atas garis berarti dhammah dan fathah, di bawah garis berarti kasrah. tasrah. Warfa bi dhammin wansiban fathan wajur. Apa katanya selanjutnya? Kasran kadzikrullahi abdahu yasur. Belum disebut dengan su jazm, belum disebut seperti zikrullahi, zikrullahi abdahu yasur. Di sini zikru ini marfu', tandanya dhamma mudhaf. Lafzul jalalah Allah mudhafun ilaih majrur dengan kasrah. Kemudian abda ini maf'ulun bihi, ya, mansub dengan fathah. Nah, ini tiga i'rab sudah disebutkan dalam contoh ini. Kemudian beliau mengatakan wazin bitaskinin, dan jazmkan dengan tanda sukun, ya. Nah, sehingga di sini tanda-tanda ini yang ada empat ini namanya al-alamat al-asliyah, tanda-tanda asli. Wadzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir. Nah, wa ghairu, dan selain apa yang sudah disebutkan, yanubu, maka digantikan. Berarti nanti akan ada al-alamat al-asliyah dan ada al-alamat an-naibah, pengganti. Atau istilah lainnya al-alamat al-far'iyah, tanda-tanda cabang dari yang asli. Nah, tanda asli rafa menggunakan apa? Adnin. Rafa tanda aslinya dhammah, luki fathah, nasab, kasrah, jar, jazm, sukun. Tayyib. Apa itu rafa? Apa itu rafa? Tayyib. Dani, apa itu rafa? Duh, nggak tahu. Dani lagi yang satunya. Apa itu rafa? Perubahan akhir kata yang tanda aslinya dhamma. Apa itu nasab? Perubahan akhir kata yang tanda aslinya fathah. Belakangnya, nah, murid lama ini, gak lulus-lulus. Apa itu jar? Perubahan akhir kata yang, loh, jar kasro. Jangan dibilang yang harokatnya kasro, ya, tanda asli. Karena ini harokat, yang ini sukun, bukan harokat. Yang tanda aslinya kasrah. Lutfi, jazm. Perubahan akhir kata, ya, kata tersebut adalah fi'il, yang aslinya sukun. Paham di sini, ikhwan? Baik. Ana tanya lagi. Taufik. Mana Taufik? I'rab ada berapa? Ada dua atau empat? Ya boleh dijawab dua, boleh dijawab empat, boleh. Tergantung bagaimana antum menjawab. Dua, apa saja dua? Al-mustarak wal-khas. Mustarak ada berapa? Dua, apa saja? Rafa' dan nasab. Yang khas? Ada dua juga. Umah-umah. Al-jarul liman, liish liismin wal jazm lil fi'il. Baik. Rafiq, uzkur i'rab al-ism, kam huwa? Thalatha. Ma huwa? Ma hiya? Raf'u wal nasbu wal jarru. Muhammad, uzkur anwa' al-i'rab lil fi'il. Thalatha. Naam. Ma hiya? Al-Rafu wal-Nasbu wal-Jazm. Jayyid, Masya Allah, mumtaz. Yang kecil-kecil kelas 7 diperhatikan ya, jangan sampai antum hadir di sini raganya, jiwanya pergi kemana-mana, gentayangan. Gentayangan itu arwahnya orang yang belum mati. Kalau orang mati gak bisa gentayangan. Nah, begini-begini gentayangan namanya. Baik. Selain tiga ini, empat ini, maka tandanya disebut dengan al-alamat an-na'ibah, tanda-tanda pengganti. Wa ghairu ma dzukir, kata beliau, dan selain apa yang sudah disebutkan, yanubu, menggantikan. Ada tanda-tanda selain empat ini, maka tanda-tanda tersebut adalah tanda-tanda pengganti. Contohnya seperti apa? Ja'a akhu bani Namir. Yang dibahas di sini akhu dan bani. Ini dia ja'a dan telah datang akhu, saudara. Dia fa'il marfu, tanda rafa'nya menggunakan waw. Ya. Yeah. Marfu'un bil wawi. Menggantikan apa wawu? Marfu'un bil wawi. Apa? Menggantikan apa? Masya Allah. Oh, menggantikan apa? Dhamma. Menggantikan rafa niabatan anid dhamma. Nah, marfu'un bil wawi niabatan anid dhamma. Begini cara i'rab yang lengkap. Ya, kalau kita disuruh i'rab, jaa fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Akhu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi wawun niabatan anid dhamma li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Bani isim apa ini? Isim jer. Iya betul, jer benar. Ya, iya, anak saya yang salah, ada yang nanya salah. Ini terlalu luas ya. Bani namanya ini isim jamak mudzakkar sa mulhaq ya, bukan salim. Apa itu? Pernah belajar enggak sih? Belum. Ana belum pernah bahas ya, mulhaq mudzakkar salim ya. Ya udahlah. Kan asalnya kan banuna jamak dari apa? Jamak dari ibnun. Ibnun jamaknya banuna, banina kan gitu. Nunnya dibuang karena bersambung dengan kata selanjutnya. Jadi akhu bani Namir. Namir ini nama suku. Bani, bani itu keluarga. Anak keturunan Namir. Bani di sini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi ya niyabatan anil. Anil madza? Niyabatan an al-kasrah. Ya, niyabatan anil kasrah. Nah, jadi bani di sini i'rabnya adalah majrur. Ya, majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Kenapa ya? niyabat, sebagai ganti apa ya? Niyabatan anil kas kasrah ya, li'annahu mulhaqun bi jam'i al-mudzakkari as-salimi. Baik. Nanti akan kita jelaskan ya, jamak mudzakkar salim itu apa, mulhaq itu apa, insyaallah nanti. Ini untuk mukaddimah pendahuluan apa itu i'rab dan tanda-tanda i'rab. Kesimpulannya, yang kita bahas pada malam hari ini adalah bahwa nahwu itu membahas tentang perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata ya, mengungkapkan perubahan ini ya, istilahnya i'rab. Nah, i'rab itu ada dua boleh, antum bilang ada empat juga boleh, tergantung bagaimana antum membaginya. Kalau antum bagi dua, bisa antum katakan mustarab dan khos. Atau antum bagi dua, i'rab isim dan i'rab fi'il, boleh ya, enggak ada yang salah. Yang namanya istilah itu kan ya tergantung orang yang ngomong ya. Jadi dia enggak bisa disalahin gitu. Istilah pribadi apalagi makin susah, enggak bisa disalahin. Nah, kemudian kalau mustarab berarti ada dua yang istilah bersama, i'rab bersama. Apa itu? Rafa' dan nasab. Kedua-duanya masuk pada isim dan fi'il. Sedangkan yang khusus kalau isim punya jar, kalau fi'il punya jazm. Rafa' adalah perubahan harakat akhir, perubahan akhir kata yang tadanya dhammah. Nasab adalah perubahan akhir kata yang tadanya fathah. Jar adalah perubahan akhir kata yang tadanya kasrah. Jazm adalah perubahan akhir kata yang tandanya sukun. Dhammah, fathah, kasrah dan sukun untuk masing-masing i'rab disebut dengan al-alamat al-asliyah. Selain empat ini disebut dengan istilah al-alamat an-na'ibah, tanda-tanda pengganti. Contohnya di sini wawu menggantikan dhammah pada i'rab rafa dan ya menggantikan kasrah pada i'rab jar. Baik. Anak kira cukup untuk hari ini itu saja dan kita hafalkan baitnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Warfa'u warraf'a wan nasba ja'alan ni'raba. اسم وفعل النحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وَاتْزِمْ بِتَسْكِينٍ وَغَيْرُ مَا ذُكِرْ يَنُوبُ نَحْوُ جَاءَهُ بَنِي نَمِرْ. طيب ini lagi وَالرَّفْأَ وَالنَّسْبَجْ عَلَى النِّعْرَابَ اسْمٍ وَفِعْلِ النَّحْوُ لَنْ أَهَابَ وَالْإِسْمُ قَدْ قُصِّصَ بِالْجَرِّ كَمَا قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بالضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واتزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمير. Baik, ya, kita terjemahkan wa raf'a wan nasba dan rafa' juga nasab, jadikanlah i'rab lismin wa fi'lin untuk isim dan fi'il. Seperti contoh lan ahaba. Lan ahaba. Alif yang ada pada ahaba itu alif tambahan. untuk menyeimbangkan wazan. Kata aslinya adalah lan ahaba. Lan ahaba. Baik. Walismu kemudian isim dikhususkan dengan i'rab jar. Kama sebagaimana qad khussisa, telah dikhususkan al-fi'lu fi'il bi an yanjazima dengan i'rab jazm. Farfa' maka rafa'kanlah dengan dhammah, wansiban fathan dan nasabkanlah dengan fathah, wajurra kasran dan i'rablah jar dengan kasrah, seperti zikrullahi abdahu yasur. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hambanya, atau Allah menyebut hambanya, hal itu menyenangkan. Ya, jadi ketika Allah mengingat seorang hamba, maka hal itu adalah sangat menggembirakan bagi siapa? Bagi hamba tentunya. Wajzim bitaskinin, dan jazamkan dengan mensukunkan. Wa ghairu ma dzukir, dan selain dari yang apa sudah disebutkan, yanubu, maka dia menggantikan, ya, i'rab pengganti. Contohnya ja'ahu, ja asalnya adalah ja'a, ya, dibuang hamzahnya. Sekali lagi dibuang juga untuk menyeimbangkan ketukan wazannya. Akhu bani Namir, datang saudaranya suku bani Namir. Maksudnya saudaranya suku bani Namir itu ya salah satu dari suku bani Namir. Baik. Kita baca dari awal level. Tafadhal mulyadi. Dibimbing semuanya. Ta'am, aina hada ya'mal? Ta'am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Muhammadu Abu Maliki. Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Usalliyan ala nabiyil Mustafa. Usalliyan ala nabiyil Mustafa. Wa alihi al-mustakbirina syarafa. وأستعين الله بألفية مقاصد النحو بها محمية تقرب الأقصى إلى المجاز وتبسط البذل بوعد المجاز وتقتضي الرضا بغير سخط فريقة الألفية بن معطين. تقول فائقة الألفية بن معطين بدون قلقلة. فائقة الألفية بن معطين. فائقة الألفية بن معطين. وهو بسبب هائز تفضيلا. حائزٌ وهو وهو بسبب هائز. لا تقل وهو وهو وهو وهو وهو بسبب وهو بسبب حائز تفضيلا مستوجب الثناء الجميلا الله يقضي به ذات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا له مفيد كاستقم. طيب هنا Al-Kalam wa ma yata'allafu minhu. Bab Al-Kalam wa ma yata'allafu minhu. Naam. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wasdun waqi'un thumma harfun lil kalim. Wasdun waqi'un thumma harfun lil kalim. Wahiduhu kalimatun wa qawru'an. Wahiduhu kalimatun wa qawru'an. Waqillatun biha kalamun qadju'an. Waqillatun biha kalamun qadju'an. Bijari wa tadmiri wa nida'wa'an. Bijari wa tadmiri wa nida'wa'an. Wamusnadin liismin tamyizul hasan. Wamusnadin lilismi. Wamusnadin lilismi tamyizul hasan. Wamusnadin liismi tamyizul hasan. Bidafa anta wa atat wa yaf'ali. Bidafa anta wa atat wa yaf'ali. Wa nuni akbilanna fi'lun yajari. Siwahuma harfuka hal wa qiwalan. Siwahuma harfuka hal wa qiwalan. Fi'lul mudari'un yali lamka yasham. Fi'lul mudari'un yali lamka yasham. Wa madhiya al-af'ali bita miswasim. Wa madhiya al-af'ali bita miswasim. Bin nuni fi'l al-amri in amrun muhim. Bin nuni fi'l al-amri in amrun muhim. Wal-amru in lam yaku lil nuni. والأمر إن لم يكن لنون محل. والأمر إن لم يكن لنون محل. فيه وزن له صح وحيهل. فيه وزن له صح وحيهل. والاسم منه. طيب هنا باب جديد. باب المعرب والمبني. نعم. والاسم منه معرب ومبني. والاسم منه معرب ومبني. لشبائل لشبائل. لشبه من الحروف. لشبه من الحروف المبني. لشبه من الحروف المبني. كشبه الوضعي في اسم جدانا. كشبه الوضعي في اسم جدانا. والمعنوي في متى وفي. والمعنوي. والمعنوي في متى وفي هنا. والمعنوي في متى وفي هنا. وكانية عن الفعل بلا. وكانية عن الفعل بلا. تأثر وكافتقار مسكلا. تأثر وكافتقار مسكلا. ومعرب الأسماء ما قد سليما. ومعرب الأسماء ما قد سليما. من شبه الحق كأرض وسما. من شبه الحق كأرض وسما. وفعل الأمر ومضي دنيا. وفعل الأمر ومضي دنيا. وأعرض مضاريا لعافيا. وأعرض مضاريا لعافيا. من نون توكيد مباشر ومن. من نون توكيد مباشر ومن. نون إناث كيا وعلى من قدم. نون إناث كيا وعلى من قدم. وقول حق مستحق للبنا. وقول حق مستحق للبنا. فالأصل في المبني أن يسكنا. فالأصل في المبني أن يسكنا. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. كأين أمس حيث كأين أمس حيث والساكي كم. كأين أمس حيث والساكي كم. ورفع والنسب ورفع والنسب إجعالا إعرابا. والرفع والنسب إجعالا إعرابا. والرفع والنسب على الإعراب. لسم. هذا همزة الوصل. همزة الوصل تقرأ عند أول الكلمة وتسقط عند الوصل. فلا نقول بإسم الله الرحمن الرحيم، ولكن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا هنا قال والرفع والنسبج، ولا نقول والرفع والنسب اجعل، هذا خطأ، لأن الهمز هنا همزة الوصل، وهمزة الوصل تسقط عند الوصل. دمقصد yang dimaksud dengan hamzah wasl adalah hamzah yang tidak dibaca ketika bersambung، sehingga jangan dibaca والرفع والنسب اجعل. Ini nambah satu ketukan ketika kita bunyikan i. Ini nambah satu ketukan. Wana warraf'a wan nasba it'alan, enggak enak. Warraf'a wan nasba it'alan i'raba ismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Hakana. Naam. Ismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Ayo, ana ulangi lagi, jangan qalqala. Qalqala itu hanya kita gunakan untuk baca Al-Qur'an. Selain itu, apalagi saya seperti ini, ketika antum kasih qalqala nambah satu ketukan lagi. Jadi kita wal ismu qad khussisa bil jarri kama wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima. Nah, gitu cara menjadi ada istilahnya taqti', ya, cara memotong-motong syair. Ini dibahas dalam ilmu namanya ilmu arud. Ada ketukan pendek, ada ketukan panjang. Cuma ada dua ketukan. Ketukan pendek itu kalau harakat harakat harakat harakat berarti pendek pendek pendek pendek. Kalau harakat setelahnya sukun, maka ini disebut dengan ketukan panjang. Seperti apa? Wal. Wal panjang atau pendek? Panjang. Wal. Is. Panjang. Muqat. Muqat. Berarti itu pendek-pendek, ya kan? Mu. Qa. Pendek. Qad. Panjang. Khus. Panjang. Sisa. Pendek, pendek, ya, paham? Jadi kita bacanya seperti ini. Walis muqad khussisa bil jarri kama ma panjang. Qad khussisal fi'lu bi an yanjazima. Ya. Jadi tidak perlu di ini juga an yang jazima, ini jangan di idgham. Idgham apa? Biguna atau bila gunna? Biguna. Yang mu ya. Bi ayya jazima. Lah, ini bukan Quran. Ahlan wa sahla. Itu kalau ada idgham. Ulangi. Walismu qad khussisa bil jar. Walismu qad khussisa bil walismu. Walismu qad khussisa bil jar. Bil jar. Bil jar kama. Yalah, ikhwan. Walismu qad khussisa bil jar kama. Qadir. Qadir. Qad khussisa. Qad khussisa. Qad khussisa fi'lu bi an yanjazima. Warfa' bil dhommi mansab. Warfa' bil dhommi mansab fathan. Warfa' bil dhommi wansiban fathan wajur. Warfa' bil dhommi mansiban fathan wajur. Naam. Bagi wahid. Wajzim bil taskin wa ghairu ma dukir. Ya nubu nahu ja'ahu bani amir. Ayo, jazakallahu khairan. Anta akhi. Wa in akhta'ta. Baik, Anak akan baca dari awal. Begini ya ikhwan, baca syair itu ada ketukan-ketukannya. Jadi enggak sama kayak baca Quran, jangan kasih kol-kol aja. Hukum-hukum tajwid di sini jangan diberlakukan dulu ya. Tayyib. Di sini anak baca dari awal ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Kalau kita qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, nambah satu ketukan berarti wazannya jadi makin panjang. Ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah. Jangan rabbi Allah. Ya. Karena ya mutakallim di sini mabni ala sukun, bukan mabni ala fathhi. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Ada 10 bahasa untuk membaca ya mutakallim. Di sini rabbillah. Sebagian mungkin akan membaca rabbiyallah karena dia sering baca Quran begitu. Ya, taunya baru satu bahasa. Ada 10 bahasa. Ahmadu rabbillah khaira maliki khair. Nah, khay itu satu ketukan. Ketukan panjang khay. Kun khayra maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asy-syarafa wa astaghinullaha fi alfi ya alfi fi tu fa dan ya sukun ya maqasidun nahwi biha mahwi ya tuqarribul aqsa bi lafdhin mujazi wa taqsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadhi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bi'ni. Nambah satu ketukan al fa'iqatan alfiyata ni, jangan tabni mu'ti wahwa, jangan wahuwa wahwa. Ini sengaja disukun supaya menyesuaikan ketukan. Kalau antum baca wahuwa, nambah satu ketukan. Jadi ketukan pendeknya ada 3 jadinya wahuwa. Tapi kalau antum baca wah panjang dan pen wah wah bi sakin ha, jangan wah wah bi sabtin bi sakin ha izun tafdila mustaujibun sana'iyya jamila wallahu. Di sini agak kerepotan tadi yang lihat wallahu yadzi bi hibatin wafira li walahu fi darajatil akhirah. Kalau ketukan yang pas enak. Kalamuna ladun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu an wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida, bukan nida, nida, enggak ada hamzanya, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa ta wa musnadin lil ismi tamyizun hasal lil ismi, lil ismi atau lil ismi, boleh antum baca lil ismi seakan-akan ada dua lam atau lil ismi, boleh dua-duanya lil ismi tamyizun hasal bi tafa'ata wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan na fi'lun yanjali siwa humat haku kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kaya sam wa madiyal af'ali bit tamis wa sim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yaku lin nuni mahal in lam yaku lin nuni mahal. Ya, di situ bukan yakun tapi nunnya dibuang. Wal amru in lam yaku lin nuni mahal fihi huwas mun nahwu sah wa hayya hal babaru wal ismu minhu mu'rabun wa ma bani li shabahin min al hurufi mudni ka shabahil. Jadi tadi juga di sini antum baca ishabahin min al hurufi mudni ya mutni kashabahil wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi ma tawa fi huna wa kan niyabatin 'an al-fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min shabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa i'rabu mudari'an in 'ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin ka yaru'na manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakana wa minhu dhu fathin wa du kasrin wa dham ka aina amsi haythu was sakinu kam wal ismu qad khusisa wa raf'a wan nasbat 'alan. Sini juga ij wa raf'a wan nasbat 'alan i'raba ismin wa fi'lin nahwu lan ahaba wal ismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisa al fi'lu bi an yanjazima warfa' farfa' bidhammin wansiban fathan wajur kasran ka dhikrullahi abdahu yasur wadzim bitaskinin wa ghayru ma dhukir apa? Yanubu nahwu ja'ahu bani. Ini juga bukan ja'ah tapi ja'ah, misalnya sengaja dibuang. Nah, jadi sini bukan salah ya, ja'ah, kok ini ja'ah? Ini salah nih. Mungkin dulu yang menyalin dari Imam Ibnu Malik kelewatan hamzah. Bukan kelewatan, ini sengaja dibuang supaya sesuai ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan dilupakan ya ikhwan ya, dihafalkan. Kita cuma nambah 3 ya kan. Satu pekan ada berapa bait nambah kira-kira? 6 sampai 7 bait aja. Jadi enggak banyak insyaallah ya. Baik. Naktafi bihada wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.